أما بعد kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar, masih dalam pembahasan perkara-perkara yang najis yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Baik, perkara yang berikutnya yang merupakan perkara yang najis, yang kelima adalah al-khamis al-madhi. Al-madhi, air madhi. Wahuwa ma'un abyadun raqiqun lazijun. Al-madhi yaitu adalah ma'un abyad, cairan yang berwarna putih. Raqiqun lazij, sifatnya warnanya putih, kemudian raqiq, encer, lazij, yakni lengket. Yakhruju 'inda al-mula'abi aw tadhakkurul jima'. Yang mana madhi ini keluar ketika seseorang sedang bermain dengan istrinya sebelum al-jima', atau keluar madhi tersebut ketika seseorang memikirkan perkara al-jima'. La bi syahwatin wala dafqin. Yang mana keluarnya air madhi tersebut tidak disertai dengan syahwat dan tidak pula sifatnya memancar, tidak memancar seperti air mani, jadi menetes dan tidak memancar. Wala ya'qubuhu futurun, dan tidak menjadikannya lemas setelah seseorang itu mengeluarkan al-madhi. Setelah dia keluar madhinya, maka dia tidak mengalami futur, yakni rasa lemas. Warubbama la yahussu bi khurujihi, dan terkadang seseorang itu tidak merasakan keluarnya madhi tersebut. Wa huwa najisun, dan hukumnya air madhi ini adalah najis. Hukumnya najis. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini merupakan al-ijma', merupakan al-ijma'. Tetapi ternyata di sana ada khilaf yang sedikit, namun pendapat yang sahih bahwa al-madhi adalah najis. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ali bin Abi Thalib, tawadda waghsil dzakarak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab pertanyaan Ali bin Abi Thalib, yakni suatu ketika Ali bin Abi Thalib beliau mengalami sering keluar air madhi dari beliau. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sering keluar madhi, maka aku malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima kana ibnatihi minni, dikarenakan aku menikah dengan putri beliau. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku menyuruh Miqdad ibn al-Aswad, salah seorang sahabat, untuk menanyakan tentang hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara yang aku alami ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-Miqdad ibn al-Aswad bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul, yaghsil dzakarahu wa yatawadda, hendaknya dia untuk mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang keluar air madinya untuk dibersihkan dan dicuci. Maka ini menunjukkan najisnya madhi tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, yu'khadhu min hadzal hadis najasatul madhi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ayyughsila minhu. Diambil dari hadis ini kenajisan air madhi, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang, memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencucinya. Yani cukup untuk mencuci, mencuci adzakar, mencuci kemaluannya. Qala wa lam yu'mar fihi bil ghusl takhfifan lil haraj. Kemudian kata muallif di sini, dan seseorang tidaklah diperintah untuk mandi, tidak diperintah untuk mandi, seluruh badannya dimandikan, tidak diperintah untuk mandi, cukup untuk mencuci kemaluannya saja. Takhfifan lil haraj, hal itu agar tidak memberatkan umat Islam, agar tidak memberatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan kemudahan. Li'annahu mimma yashuqqul ihtiraz minhu. Karena madhi ini merupakan perkara yang susah untuk dihindari, untuk dihindari. Jadi tidak semua ada perkara yang susah untuk dihindari. Maka jika seseorang diwajibkan untuk mandi setiap keluar air madinya, maka ini merupakan al-masyaqqah, terdapat keberatan yang menyusahkan umat ini. Inilah al-madhi. Jadi hukumnya al-madhi merupakan air yang najis, merupakan perkara yang najis. Berikutnya, qala al-mu'allif as-sadis, perkara najis yang berikutnya adalah al-wadi. Al-wadi. Apa itu al-wadi? Wa huwa ma'un abyadun thakhinun yakhruju ba'da al-baun. Madhi itu adalah air cairan yang berwarna putih, thakhin, yang sifatnya thakhin, kental. Yakhruju ba'da al-baun. Cairan berwarna putih, sifatnya kental. Adapun madhi tadi sifatnya encer. Adapun wadi, al-wadi, maka kental. Yakhruju ba'dal baul, cairan tersebut keluar biasanya setelah seseorang kencing atau buang air besar. Seseorang terkadang yang mengalami keluarnya al-wadi itu terkadang air tersebut keluar, atau seringnya dia keluar setelah seseorang kencing. Yaitu sifatnya air yang berwarna putih, cairan yang berwarna putih dan kental. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu wa yatawaddha. Al-wadi ini najis, al-wadi ini najis. Dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa al-wadi, al-wadi yaitu cairan putih yang keluar atau kental keluar setelah kencing, ini hukumnya najis. Wa man asabahu fa innahu yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dan barang siapa yang mengalami hal tersebut, maka wajib bagi dia untuk mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti halnya al-madhi tadi. Wala yaghtasil, dan tidak perlu dia untuk mandi, dan tidak perlu bagi dia untuk mandi. Kemudian di sana ada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan al-mani, al-mani. Air mani, apakah air mani najis atau tidak? Dapat yang sahih bahwa al-mani tidaklah najis. Al-mani merupakan sesuatu yang tahir. Apa itu air mani? Itu air cairan yang berwarna putih, dia keluar dengan syahwat, keluar dengan syahwat, dan dengan bidifkin, dengan pancaran keluarnya. Demikian pula wa yakhruj wa yaqubuhu futurun, dan seseorang yang mengalami keluarnya air mani itu akan mengalami futur, lemah, dan lemas setelah keluarnya al-mani tersebut. Inilah air mani. Maka hukumnya air mani adalah suci. Oleh karena itu muallif di sini tidak menyebutkan perkara yang najis al-mani, hanya menyebutkan al-madi dan wadi. Adapun al-mani, maka al-mani merupakan perkara yang suci. Hal itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengkisahkan, qalat kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi. Kata Aisyah dari hadis riwayat Muslim, dahulu aku mengerik bekas mani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekas mani yang menimpa baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku mengerik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenai bekas air mani. Kemudian beliau fayusalli fi, kemudian beliau salat dengan menggunakan baju tersebut. Maka dari hadis ini menunjukkan dalil bahwa al-mani tidaklah najis, bahwa al-mani tidaklah najis. Jika mani tersebut najis, maka harus untuk dibersihkan sampai hilang dan dicuci, sebagaimana halnya najis, perkara yang najis yang lain, benda-benda najis yang lain harus dibersihkan sampai betul-betul hilang kenajisan tersebut. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha hanya mengerik, membersihkan, dan tidak sampai mencucinya. Maka di sini menunjukkan bahwa mani tidaklah najis. Kemudian pula dari hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-mani. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil mani yusibu tsauba. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ditanya tentang al-mani yang mengenai baju, yusibu tsaub. Faqala innama huwa bimanzilatil mukhati wal busaq. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa mani tersebut bimanzilatil mukhat wal busaq, itu kedudukannya seperti al-mukhat, ingus, wal busaq, dan seperti air liur atau dahak. Inilah hadis dari Ibnu Abbas yang menunjukkan bahwa al-mani tidaklah najis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mani tersebut seperti keadaan, seperti keadaannya ingus, dan demikian pula seperti keadaan dahak atau air liur, yang mana perkara tersebut tidaklah najis. Ingus demikian pula dahak, demikian pula air liur, para ulama sepakat bahwa perkara tersebut tidaklah najis. Maka Nabi SAW menyamakan antara air mani dengan ingus tersebut. Dan demikian pula yang menunjukkan bahwa mani tersebut tidaklah najis atau suci, bahwa air mani ini merupakan asal manusia. Air mani merupakan asal manusia. Maka bagaimana mungkin asalnya manusia tersebut adalah perkara yang najis, sesuatu yang najis. Maka ini sangat tidak mungkin. Bahkan mani tersebut merupakan asal usulnya para al-anbiya. Al-anbiya manusia terbaik yang Allah pilih di muka bumi, asal mereka diciptakan dari al-mani. Maka dari sini menunjukkan al-mani merupakan perkara yang suci. Inilah pendapat yang sahih, yaitu pendapat jumhur al-ulama. Kemudian cara membersihkan air mani, yaitu sebagaimana disebutkan dari hadis Aisyah tadi, beliau sallallahu beliau radhiyallahu anha mengerik bekas mani Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menimpa pakaiannya. Maka kata Syekhul Islam atau kata dan yang lainnya. Idza kana al-maniyyu yabisan yustahabbu an yufrak yabisahu wa idza kana ratban fayughassal. Jika mani itu sudah mengering mengenai baju atau pakaian dan sudah mengering, mani tersebut sudah mulai mengering, maka yang sunnah adalah seperti yang dilakukan oleh Aisyah, yaitu dikerik, tidak perlu untuk dicuci. Tetapi wa in kana ratban fayughassal, tetapi jika air mani tersebut masih basah, masih baru, tidak sampai kering, maka di sini yang lebih utama adalah mencucinya. Yang lebih utama adalah dengan mencucinya, membersihkannya dengan air. Fahuwa wa in kana tahiran illa annahu yustaqdar. Walaupun hukumnya mani tersebut suci, tetapi al-mani itu merupakan sesuatu yang teranggap jorok dan tidak disukai, seperti halnya ingus, demikian pula dahak. Seseorang tidak suka jika ingusnya terkenai baju atau terkenai pakaiannya. Maka demikian pula al-mani, walaupun itu sifatnya suci, tetapi hendaknya seorang untuk membersihkannya. Sebagaimana halnya al-mukhat wal-busaq. Demikianlah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, selanjutnya qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. As-sabi', perkara najis yang berikutnya adalah damul haid, darah haid. Kama fi hadithi Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil hayd kayfa tasna' faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tanḍahuhu thumma tusalli fihi. Darah haid merupakan perkara yang najis, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di antara ahlul ilm bahwa damul haid merupakan perkara najis. Dalilnya adalah hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihdana yusibu thawbaha min damil hayd. Salah seorang dari kami wahai Rasul, pakaiannya terkenai darah haid. Kaifa tasna, maka bagaimana yang harus dia lakukan? Faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, caranya tahuttu, yaitu dikerik. Thumma taqrusuhu bil ma, kemudian taqrus yakni seperti diucek dengan air. Taqrusuhu bil ma. Thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi, kemudian dituang di atasnya air, kemudian setelah itu baru dia boleh salat dengan menggunakan pakaiannya tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bajunya tersebut harus dikerik, kemudian diucek, dibersihkan, kemudian dituang air sampai betul-betul bersih. Maka dari sini menunjukkan ini merupakan perkara yang najis. Kemudian baru setelah bersih, jika sudah bersih, maka baru setelah itu boleh seseorang salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Inilah damul haid. Maka damul haid hukumnya najis berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, beliau mengatakan hadzal hadis yadullu ala najasati damil haid. Hadis ini menunjukkan najisnya darah haid. Demikian pula Imam An-Nawawi menta'liq hadis ini, beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala najasati damil haid. Kaum muslimin seluruhnya sepakat tentang kenajisan darah haid. Maka hukumnya damul haid merupakan perkara yang najis. Kemudian di sana ada permasalahan tentang al-kalb. Al-kalb, anjing. Hal huwa najis? Apakah anjing itu najis seluruhnya? Khilafun bain ahli al-ilm. Was-sahih, terdapat khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang sahih bahwa annan najis fi kilabil fi kalb fil kalb huwa lu'abuhu. Apakah anjing itu najis? Pendapat yang sahih adalah bahwa yang najis dari anjing itu adalah air liurnya. Adapun badannya atau zatnya, maka tidaklah najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya badan tubuh anjing. Tetapi yang najis itu adalah air liurnya. Inilah pendapat jumhur ulama. Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muttafaq alaih, jika walaga al-kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dan juga banyak hadis yang lain, di antaranya pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalb ay yaghsilahu sab'an. Sucinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana kalian, idza walaga fihi al-kalb, jika bejana tersebut telah dijilat oleh anjing, yaitu cara mensucikannya, cara membersihkannya dan menjadikannya menjadi suci kembali, yaitu dengan mencucinya sebanyak 7 kali cucian. Maka dari sini menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Air liur anjing najis. Nabi SAW mengatakan tuhuru inai ahadikum, pensucian, cara menyucikan ina bejana yang terkena air liur anjing, yaitu dengan mencucinya 7 kali. Di sini menunjukkan yang najis tersebut adalah air liurnya anjing tadi. Dan ini hukumnya am, ini hukumnya umum, baik itu anjing yang sifatnya anjing yang liar ataupun anjing yang muallam, anjing yang terpelihara. Jika dia menjilat air yang ada dalam bejana kita, maka air itu harus dibuang dan dibersihkan sebanyak, dicuci sebanyak 7 kali. Kecuali ada pengkhususan dalam satu keadaan. Jadi air liur anjing ini hukumnya najis kecuali dalam satu keadaan, yang mana ini dikhususkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu jika anjing tersebut digunakan untuk memburu hewan buruan. Anjing tersebut dilepas untuk menangkap hewan buruan, dan tentunya anjing jika dia menerkam buruannya, yaitu dengan menggigit, digigit hewan yang diburu tersebut, maka di sini tidak najis. Air liur yang disifatnya seperti ini tidaklah najis, langsung boleh dimakan daging yang diburu oleh anjing tadi, yakni anjing yang muallam, bukan anjing sembarangan, tetapi anjing yang sudah terlatih, anjing yang digunakan untuk memburu. Maka ini dibolehkan dalam Islam. Tetapi asalnya bahwa air liur anjing tadi hukumnya najis, hanya dikhususkan dalam satu keadaan, yaitu jika anjing tersebut adalah anjing yang muallam, anjing yang dipelihara dan digunakan untuk memburu hewan buruan. Kemudian jika dia mendapatkan hewan buruan tersebut, maka hewan buruan tadi walaupun terkenai air liurnya anjing, maka tidaklah najis. Kemudian cara mensucikan jilatan anjing, air liur anjing, jika dia menjilat al-ina menjilat bejana, yaitu dengan dicuci 7 kali. Dengan dicuci 7 kali, cucian yang pertama yaitu dengan menggunakan air dan pasir. Air sama pasir dicampur, dicampur dan dicuci, kemudian dibuang pasirnya, kemudian setelah itu diulangi 6 kali. Jadi air sama pasir itu dihitung 1 kali cucian. Air sama pasir yang pertama dihitung 1 kali cucian. Kemudian setelah itu disusul dengan 6 kali cucian berikutnya dengan air. Dalam sebuah riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'affiruhu tsaminata bitturab. Wa'affiruhu tsaminata bitturab. Cuciannya itu ada 8 kali. Dalam riwayat lain, cuciannya ada 8 kali. Rasulullah SAW merintahkan untuk mencuci sebanyak 8 kali. Maka di sini dijelaskan oleh ahlul ilm, dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud cucian itu sampai menjadi 8 kali, yaitu pasir dan air yang pertama itu dihitung 2, jadi menjadi 8 kali. Jadi seorang ketika mencuci air, mencuci bejana atau tempat atau ember, bejana tempat minum atau bejana yang isinya air, cara mencucinya adalah pertama dengan menyiramkan pasir dan dicampur air, maka ini dihitung 1 kali cucian. Adapun hadis yang menunjukkan 8 kali cucian dalam mencuci air liur anjing, yaitu keadaan yang pertama ini dihitung 2 kali cucian, airnya dihitung 1, pasirnya dihitung 1, jadi semuanya lengkap menjadi 8. Demikian mafhum cara mencuci air liur anjing, cara mencuci air liur anjing jika dia mengenai bejana kita. Inilah hukum terkait permasalahan al-kalb. Hukum terkait permasalahan al-kalb, maka al-kalb yang najis adalah air liurnya, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika dia digunakan untuk memburu hewan buruan. Adapun permasalahan bekas air liur hewan-hewan selain anjing, apakah hukumnya najis atau tidak? Maka di sini pula terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang sahih bahwa bekas air minum hewan selain anjing itu hukumnya suci. Hukumnya suci, tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya bekas-bekas tersebut kecuali anjing, kecuali anjing. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.